Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah jami'an bi'idznillahi ta'ala. Kajian kita di malam hari ini akan menjadi pembahasan terakhir insyaallah dari pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan selanjutnya biiznillah akan kita lanjutkan dengan pembahasan kitab yang ringkas yaitu pelajaran yang diberikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Mujahid Rabi' bin Haji Umair Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala yang berjudul Mudzakkiratul Haditsin Nabawi Fil Aqidati Wal Ittiba'. Yang alhamdulillah buku ini juga sudah ada terjemahannya yang diberi judul 21 Petunjuk Nabi dalam Akidah dan Ittiba. Ana sengaja memilih kitab tersebut yang insyaallah akan kita bahas nantinya. Satu, termasuk kitab yang cukup ringkas. Di samping pula penulisnya Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ah min kibari a'immati sunnah fi hadzal 'asr, termasuk di antara kibar imam sunnah di masa kita ini, yang tidaklah berbagai macam fitnah bermunculan dari sekian banyak fitnah yang menimpa, kecuali hadzal imam hamilu rayatil jarh wa ta'dil, sebagai pembawa bendera al-jarh wa ta'dil, selalu tampil terdepan di dalam membantah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, pembahasan akan kita lalui pada malam hari ini dari Al-Firqatul Najiyah. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, at-taqlidul a'ma, taqlid buta. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan kepada Rasul, mereka menyatakan, cukuplah apa yang kami dapati, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari ayah-ayah kami. Meskipun ayah-ayah mereka, bapak-bapak mereka tidak mengetahui apapun dan mereka bukan orang yang mendapatkan hidayah. Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan, yukhbirunallahu an halil musyrikin hinama qala lahumur rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang kondisi keadaan kaum musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ta'alu ilal Qur'an wa tauhidillah, kemari kalian kepada Al-Qur'an, mari bertauhid kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mereka menjawab bahwa cukuplah bagi kami akidah ayah-ayah kami, akidah keyakinan nenek moyang kami. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membantah ucapan mereka bahwasanya ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka adalah orang-orang juhal, orang-orang jahil. La ya'lamuna syai'an, yang tidak tahu apapun. Dan mereka bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada jalan kebenaran. Dan ini ma'asyurul muslimina rahimani wa rahimakumullah. Sifat ini dan penyakit ini, penyakit at-taqlidul a'ma, taqlid buta, ini adalah penyakit yang turun-temurun. Diwariskan kaum musyrikin karnan ba'da karnin. Dari satu generasi pada generasi berikutnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menghikayatkan tentang kondisi kaum musyrikin di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Idza qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa ini berhala-berhala yang kalian beriktikaf kepadanya, tinggal beberapa waktu padanya, mencari berkah. Apa ini berhala-berhala ini? Maka ketika mereka diperingatkan dengan peringatan yang seperti ini, apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami mendapati ayah-ayah kami ya sudah menyembah berhala ini. Tiada lain jawaban dan alasan yang mereka sampaikan kecuali sekedar taklid. At-taklidul a'ma. Taklid buta. Ya sudah demikian kondisi ayah-ayah kami. Maka Ibrahim alaihi salam menegaskan kepada mereka, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kalian dan ayah-ayah kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Karena memang tidak ada kesesatan apapun yang paling besar dan paling parah dibandingkan seorang yang menyeru kepada selain Allah daripada seorang yang menjadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan satu pertanyaan. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapa kira-kira yang paling sesat daripada orang yang menyeru kepada selain Allah, yang tidak sanggup mengabulkan, mengijabahi doa permohonannya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari permohonan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hadzal istifham, pertanyaan tersebut, namun ini istifhamul ingkar wat takrir, pertanyaan dalam rangka mengingkari bahwa tidak ada seorang yang lebih sesat, sekaligus penetapan bahwa mereka lah yang paling sesat, yaitu siapa-siapa yang telah menjadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah katakan, inna kathiran minal muslimina waqa'u fi hadat taqlidil a'ma. Sesungguhnya banyak kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam taklid buta ini. Aku telah mendengar seorang da'i berkhutbah atau berbicara dalam sebuah muhadarah dengan menyatakan, hal kana aba'ukum ya'lamuna anna lillahi yadun? Apakah ayah-ayah kalian tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan? Kata Syekh, yahtajju bi abaihi 'alal inkar. Dia berhujjah untuk mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan dengan ayah-ayahnya. Ayahnya dijadikan sebagai hujjah, pengetahuan bapaknya dijadikan sebagai alasan. Padahal barakallahu fikum, Al-Qur'an telah menetapkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifatul yad. Allah katakan tentang penciptaan Adam alaihi salam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Namun tentunya sebagaimana yang kita tahu dalam pembahasan asma wa sifat, bahwa tidak ada keserupaan antara tangan Allah dengan tangan makhluknya, karena Allah telah menafikan dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Syekh katakan di sana ada jenis lain dari taklid. yang sangat membahayakan, yaitu taklidul kuffar, taklid kepada orang-orang kafir dalam kefajiran, perbuatan dosa. Naam. Yang tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kabar ini bukan sekedar untuk mengabarkan begitu saja, bahwa yang mencontoh, meniru satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Akan tetapi, barakallahu fikum, dalam rangka untuk menunjukkan at-taqbih wa tanfir, menunjukkan bahwa sikap itu perbuatan jelek dan agar kita menjauhinya. Jangan bertasyabbuh dengan mereka. Kalau mereka kaum kufar, kemudian dianggap bagian dari mereka, berarti kafir. Meskipun di sana ada kawaid-kawaid, kaedah-kaedah yang diletakkan para ulama dalam bab takfir. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula berbagai macam bentuknya safar dalam hal pakaian yang sempit. Naam. Duhai kiranya kita bertaklid kepada mereka dalam teknologi. Dalam teknologi yang bermanfaat, membuat pesawat terbang dan yang lainnya dari hal-hal yang bermanfaat sebatas dalam urusan duniawi. Dalam pengobatan yang jika di sana naam tidak melabrak hal-hal yang haram dari pengobatan-pengobatan tersebut. Selama itu dalam urusan dunia, labas. Tidak mengapa bagi kita. Kemudian kata beliau, rahimahullah, banyak sekali manusia, kalau kita berkata kepadanya, qala Allahu, qala Rasuluh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaqul qala syekh, tapi guru saya berkata begini, syekh saya berkata demikian. Maka kata beliau, rahimahullah, alam yasma'u qawlahu ta'ala, tidakkah mereka itu mendengarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Jangan. Kata beliau, ay la tuqaddimu qawla ahadin ala qawlillahi wa rasulih. Jangan mengedepankan, mendahulukan ucapan siapapun atas ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Sudah kita katakan kepadanya, Allah berfirman demikian, dia menyatakan, tapi syekh saya berkata begini. Sudah dikatakan kepadanya, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, dia menyatakan, syekh saya berkata begini. Padahal subhanallah, di antara perkara yang diriwayatkan al-imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dengan beliau menyebutkan sanad yang sampai kepada Ar-Rabi' rahimahullahu ta'ala, al-imamul Rabi' menyatakan, sami'tu Syafi'i, aku mendengar al-imamul Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana ada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang satu permasalahan. Lalu orang tadi menyatakan, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata demikian, demikian dan demikian. Menyebutkan hadis. Lalu si penanya tadi berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ana qulu bihada, apakah kita berpendapat dengan ini wahai imam? dengan apa yang diriwayatkan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan yang ia tanya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala gemetar. Rona wajah beliau berubah. Marah besar. Sembari menyatakan, "Waihak, celaka engkau. Bumi mana yang akan aku jadikan sebagai tempat berpija? Dan langit mana yang akan menaungi aku? Apabila telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, lalu aku tidak berkata tentangnya, memegang pendapat itu, menerima hadis tersebut." Unzuru barakallahu fikum. Siapa kalian dibandingkan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala? Lebih-lebih lagi kalau kalian mengaku sebagai pengikut madhab Syafi'i, sungguh kalian dusta dengan pengakuan kalian. Inilah adab yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Disebutkan pula Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in bahwa Ar-Rabi' berkata, "Sami'tu Asy-Syafi'i yaqul," aku mendengar Asy-Syafi'i menyatakan, "Kullu mas'alatin yasihhu fiha al-khabaru an Rasulillah 'inda ahli an-naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati." Semua permasalahan yang telah sahih padanya berita dari Rasulullah di sisi ahlun naql, para muhaddithin, para ahli hadis, sementara hadis itu berbeda, menyelisihi apa yang aku ucapkan, berbeda dengan pendapatku, maka aku katakan, aku telah rujuk taubat dari pendapatku, baik di saat aku hidup ataupun di saat aku telah meninggal. Ini juga yang diajarkan para masyayikh kita. Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Rabi' hafizahumullah, mereka mengingatkan dan menyatakan, berpesan kepada muridnya, siapapun di antara mereka yang mendapati bahkan setelah beliau meninggal dari pendapat beliau yang menyelisihi manhajus salaf, agar diluruskan kesalahan itu. Agar diluruskan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala juga menghikayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf rahimahumullah bahwa beliau berdua menyatakan, "La yahillu li ahadin an yaqula biqaulina hatta ya'lama min aina qulnahu." Tidak halal bagi seorang pun berkata dengan ucapan kami, mengambil pendapat kami, sampai dia tahu dari mana sumber apa yang kami ucapkan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menyatakan, "Yushiku antanzila alaikum hijaratun minas sama aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar." Hampir-hampir akan turun kepada kalian hujan bebatuan dari langit, azab Allah berupa hujan batu. Aku katakan kepada kalian, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian menyatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian dan demikian. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Abu Bakar dan Umar yang tidak pernah menampakkan penyelisihan secara nyata maupun tersembunyi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah saja sudah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin, iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikuti orang setelahku Abu Bakar dan Umar. Kalau kita mendapati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih lalu dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengkhawatirkan Allah murka dan menurunkan hujan batu dari langit. Lalu bagaimana kalau kita membenturkan ucapan Rasulullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dari selain beliau berdua? Lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, gemetar beliau, wajahnya merah berubah dan menyatakan, celaka kamu. Kamu katakan bahwa Imam Syafi'i tidak hikmah dalam dakwahnya dan menyatakan, waihak, celaka engkau. Inilah salaf rahimahumullah. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Demikian pula Malik rahimahullahu taala menyatakan, yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Abdul Bar dari Ma'an bin Isa rahimahullahu taala, Ma'an bin Isa menyatakan, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Malik berkata, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu, aku cuma manusia biasa, bisa salah ya bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, lihat pendapatku, perhatikan. Fa kullu ma wafaqa al-kitab was sunnah fakhudhuhu, semua yang sesuai dengan Al-Kitab dan Sunnah silakan ambil. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatrukuhu, dan semua yang tidak sesuai dengan Al-Kitab dan Sunnah tinggalkan. A'immah rahimahumullah mengajarkan kepada kita sikap al-ittiba', mengikuti dalil. Jangan bersikap taklid buta, yang diistilahkan membebek, membeo. Apa artinya membebek? Ya seperti bebek ikut di sana, kemana digiring ikut dia. Membeo seperti burung beo. Apa kata orang yang mentalkinnya dia mengikuti? Kalau dibacakan kepadanya, mati aku, mati aku, dia akan juga bilang, mati aku, mati aku. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sungguh, orang-orang yang mereka bertaklid buta telah menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang dungu, yang siap untuk dibawa, digiring, dan diarahkan ke mana saja oleh orang-orang yang menggiringnya. Selanjutnya, poin terakhir pembahasan ini, la taruddu al-haq. Jangan kalian menolak al-haq. Kata Syekh rahimahullahu taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul kepada manusia dan memerintahkan para rasul tersebut untuk berdakwah, menyeru manusia agar beribadah kepada Allah semata dan mentauhidkan Allah. Walakinna aktsaral umam kadzabu ar-rusul, tetapi kebanyakan manusia mereka mendustakan para rasul dan mereka menolak kebenaran yang didakwahkan kepada mereka, sehingga akhir kesudahan yang mereka dapatkan adalah kehancuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk jannah barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan biarpun sebesar zarrah. Az-zarrah ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah semut kecil, sebagaimana dalam Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid. Thumma qala, kemudian Rasul menyatakan, menafsirkan apa itu Al-Kibir. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. A'adhani Allah wa iyyakum min hadhihi sifatiz dhamimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari sifat yang jelek ini yang ancamannya sangat membahayakan. Batarul haq ay raddul haq, menolak kebenaran. Ghamtun nas ihtiqaruhum. Makna ghamtun nas adalah ihtiqaruhum, merendahkan, menghinakan. Atas dasar ini, maka tidak boleh bagi seorang mukmin untuk menolak kebenaran dan tidak mau menerima nasihat, agar dia tidak bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Karena sifat orang-orang kafir adalah menolak kebenaran dan tidak mau menerima nasihat. Dan juga di samping agar tidak bertasyabbuh dengan orang kafir, juga agar dia tidak terjatuh ke dalam al-kibr, sifat kesombongan yang akan menghalangi pemiliknya untuk masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap hikmah itu adalah barang hilang setiap mukmin. Ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadikan akal-akal kita untuk berpikir, merenungi, melihat dan memperhatikan nasib kita, dunia akhirat kita, keselamatan kita. Maka sifat hikmah adalah barang hilang setiap mukmin. Di mana saja dia mendapatinya, maka dia akan segera memungut dan mengambilnya. Ada orang memberi nasihat, mengingatkan. Naam, diterima. Nasihat itu sesuatu yang naam, barang mahal untuk datang dari seseorang. Kita yakin tidaklah orang memberi nasihat kepada kita kecuali karena dia cinta kepada kita. Kalau ada orang teman kita, teman sejawat, teman bergaul kita yang tidak pernah mau menegur, menasihati, mengingatkan, itu bukan teman yang sesungguhnya. Bukan teman sejati namanya. Yang hanya membenarkan semua apa yang datang dari kita, benar ataukah salah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kata Syekh terakhir, walihada yajibu qabulul haq min ayyi insanin kana, wajib menerima kebenaran dari siapa saja, hatta minas syaitan, bahkan sekalipun dari syaitan. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menugasi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagai penjaga Baitul Mal. Lalu datang pencuri. Datang pencuri namun ketangkap oleh Abu Hurairah. Maka si pencuri tadi sangat menghibah, menyampaikan kelemahannya, tolong jangan, kurang lebih semakna dengan itu, jangan diapa-apain, jangan disiksa, jangan dihukum, dilepas. Tsumma ada marratan tsaniyah, balik lagi kali yang kedua, nyuri lagi, berulang sampai tiga kali. Faqabada alaihi wa qala lahu, maka Abu Hurairah menangkapnya dan menyatakan kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Faqala da'ni, lepaskan aku, biarkan aku, fa inni u'allimuka ayatan minal Qur'an idza qara'taha la yuqarribuka syaitanun, aku akan mengajari kepadamu satu ayat dari Al-Qur'an. Kalau engkau membacanya, maka syaitan tidak akan mendekatimu. engkau akan terjaga darinya. Dan dari apa yang kau miliki, akan terjaga pula apa yang engkau miliki. Qala mahi, apa itu? Qala ayatul kursi. Fatarakahu, maka Abu Hurairah kemudian melepaskannya, membiarkan dia pergi. Wa qassa Abu Hurairah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Lalu sahabat Abu Hurairah mengisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau alami. Faqala lahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya, atadri man tukallim? Tahukah kamu siapa yang kamu ajak bicara tadi? Atau man takallam? Kamu tahu siapa yang bicara? Innahu syaitan. Dia itu syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzubun. Rawahu al-Bukhari. Dia benar kepadamu. Artinya, ya ambil ilmu itu. Ini yang ditakrir oleh Nabi SAW bahwa untuk menjaga kita, menyelamatkan kita dari gangguan syaitan, ya baca ayatul kursi. Sadaqaka, dia telah benar kepadamu. Wa huwa kadzub, padahal dia itu pendusta. Syaitan itu sifat aslinya adalah kadzub, pendusta. Namun barakallahu fikum, ini banyak di sana persyaratan-persyaratan yang tentunya tidak pula dengan kaedangan alasan ini bermudah-mudahan menerima dan mengambil ilmu, belajar kemana saja. Karena a'immah kita menyatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Agama ini atau ilmu itu adalah agama. Maka lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Taib, nah kita katakan bahwa ilmu ini benar. Tapi siapa yang menyatakan itu benar? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau kita berprinsip, ya saya ambil baiknya, saya buang buruknya. Dari mana kamu bisa membedakan dan memilah ini baik, ini buruk, ini sesat, ini benar, ini syubhat? Tak tahu kita. Maka kasihanilah diri-diri kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamis sawab. Aktafi bihada. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته